قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu untuk melakukan keadilan dan juga ihsan, dan memberikan kepada orang-orang kaum kerabat yang dekat, dan juga mencegah kamu daripada perkara keji, mungkar dan juga permusuhan. Allah Ta'ala memberi nasihat kepada kamu, mudah-mudahan kamu mengambil peringatan. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Al-Afadil, pimpinan pemuda PAS Pusat, seterusnya para peserta muslimin dan muslimat, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Perbincangan kita pada petang ini atau tengah hari ini berkaitan dengan tahalus siasi. Perkataan tahalus siasi, satu perkataan Arab yang telah dijadikan kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Maksud kata pinjaman telah menjadi bahasa kita. Disebut oleh ramai orang, banyak pihak menggunakan perkataan tahalus siasi. Sebelum kita bincang lebih panjang tentang konsep tahalus siasi, pertama sekali kita perlu kenal dan hayati hakikat Parti Islam Se-Malaysia PAS itu sendiri. Apakah dia perjuangan Parti Islam Se-Malaysia PAS? Parti Islam Se-Malaysia PAS yang hari ini kita menjadi sebahagian daripada anggotanya, hakikatnya merupakan gerakan dakwah dan juga gerakan siasah. Perkara ini perlu ditekankan supaya kita tak hanyut. Bila kita bincang apa-apa saja isu, jangan sampai kita lupa dan kita hanyut. Hakikat sebenar pengenalan diri Parti Islam Se-Malaysia dalam kegaraan kita berpolitik, kegaraan kita masuki pilihan raya dan juga kegaraan kita menangani pelbagai isu semasa, kadang-kadang kita menyamakan parti kita dengan parti-parti lain, hanya melihat PAS sebagai parti politik semata-mata. Maka sangat perlu dan wajar, hakikat pertama yang perlu ditekankan ialah PAS adalah harakatun da'awiyah wa siyasiyah, satu gerakan dakwah dan juga gerakan politik. Kenapakah kita menyatakan PAS ini satu gerakan? Gerakan merujuk kepada mereka-mereka yang bergerak untuk melakukan sesuatu. Mereka-mereka yang terlibat dengan PAS, mereka merujuk pada satu ayat dalam surah Ali Imran. Ayat ini patut menjadi panduan kita. Perlu kita hafaz, perlu kita ingat, perlu kita faham maksudnya. Menjadi moto dan sebab kenapa kita bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendak ada kalangan kamu satu umat. Umat merujuk pada sekelompok manusia lebih daripada 3 orang. Kata setengah ulama lebih 10 orang. Kita ambil yang paling minima lebih 3 orang. Hendak ada kalangan kamu, siapa kamu? Orang-orang Islam. Baik di Malaysia, baik di mana tempat, baik di Mesir, baik di mana tempat sekalipun kena ada. Satu umat kalangan kamu, apa kerja umat ini? Ia da'una ilal khair. Umat ini atau kelompok ini atau kumpulan ini, ia da'una ilal khair. Berdakwah, menyeru, mengajak, menjemput ke arah al-khair, kebaikan. Al-khair dirujuk oleh ulama tafsir dengan mana al-Islam. Artinya ia da'una ilal Islam. Menyeru kepada Islam, kerana sebenar-benar kebaikan itu hanya ada pada Islam. Satu. wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan kerja keduanya, ya'muruna, suruh atau perintah ataupun arah untuk melakukan al-ma'ruf dan juga mencegah al-munkar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang sebenar-benar muflih. Apa makna muflih? Perkataan muflih asal kalimah aflaha. Aflaha ni terjemahan kita bahasa mudah, bahasa Melayu kita makna berjaya, itu bahasa mudah kita. Tetapi kalau kita rujuk pada asal bahasa Arab, perkataan aflah merujuk pada suatu kejayaan yang kita dapat selepas mana kita melalui suatu sa' yang sukar dan payah. Kalau senang boleh tak panggil aflah, tak panggil muflih, dia panggil faiz. Itu bahasa Arab. Tapi kalau nak boleh tu payah, nak boleh tu sukar, memang banyak rencamnya, banyak halangannya, banyak pancarabanya, banyak liku-likunya. Kalau dapat sungguh, namanya muflih. Allah Ta'ala menyatakan mereka yang buat kerja macam ni, yang jadi ummah ini, mereka inilah ulaika humul muflihun. Kalau kita belajar bahasa Arab, hum di situ memberi taukid, nak menegaskan betul-betul tak ada hak lain lah. Hak betul-betul berjaya, hak betul-betul beroleh kerjaan, mereka ni lah yang buat kerja. Dan kalau kita buka Al-Quran, di awal Quran lagi, di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihi wa ulaika humul muflihun. Tengok ayat tu, ayat kelima surah Al-Baqarah ni biasa kita baca kalau kita baca mak surah. Ini sebagai doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi wirid harian kita. Ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Penghujung ayat 5 menyebut wa ulaika humul muflihun. Ini orang yang betul-betul muflih. Artinya ayat Al-Quran dalam banyak tempat, banyak ayat sebut cerita muflih. Qad aflahal mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun pun cerita benda muflih. Artinya kalau seorang Muslim nak betul-betul berjaya, nak betul-betul mendapat suatu nikmat yang besar di sisi Allah Ta'ala, tak dapat tidak. Antara caranya ialah yang dirujuk oleh ayat tadi. Adalah ada kalangan kamu satu ummah. Ummah ni yang buat kerja. Kerja apa? Dua kerja tadi lah. Tuan-tuan, saya nak tarik perhatian sikit pada ayat ini. Supaya kita faham gak kerja kita dapati Islam semuanya. Ayat tadi menggunakan ibarat satu dakwah, satu amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa dibezakan dua keadaan dalam kaedah bahasa Arab, kaedah Al-Quran? Al-Quran la ya'tifu syai'u ala nafsi. Dia tidak mengatafkan atau mensetarakan sesuatu dengan benda yang sama. Tidak, mesti ada beza. Mana cerita ad-da'wah dengan cerita amar ma'ruf nahi munkar mesti ada beza. Beza ke mana? Tafsiran yang saya faham ialah yad'una ilal khair, merujuk kepada bukan Islam. Yad'una ghairal muslimina ilal Islam. Nak seru, nak ajak, nak panggil bukan Islam untuk terima Islam. Ini kerja nombor satu, gerakan Islam. Dan inilah kerja yang patut kita buat sebagai ahli gerakan yang namanya Parti Islam Malaysia. Yad'una ghairal muslimin. Nak panggil, nak ajak, nak seru yang tak Islam lagi. Itu satu. Yang tak Islam lagi. Sebab yang tak Islam, tak boleh kita arah dia, tak boleh kita suruh dia. Yang boleh kita ajak dia. Itu bukan Islam. Dan kalau Islam dah macam mana pula? Kalau Islam dah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau dah Muslim, dah mengucap syahadah la ilaha illallah, dia dah mengikat dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ni amar ma'ruf, kena suruh dia buat. Bila iza zahara tarku, bila nampak dia tinggal perkara kebaikan, kena suruh dia buat. Kemudian yanhauna 'anil munkar iza zahara fi'lu, Nak cegah dia buat mungkar bila? Iza zahara. Bila ternyata dia buat satu benda mungkar, kena cegah. Amar ma'ruf nahi mungkar ni yang Islam ni. Mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ajak-ajak je. Mari ya, jangan lagi konsert. Mari lah, dia tak kuat lagi tu. Tak, jangan, tak boleh. Mana begitu? Dia itu konsep kita dengan orang Islam. Ini dua kerja. Cuma pembahasan para ahli ulama bila bincang bab dakwah, dia pakai dua sekaligus. Sebut dakwah secara umum, dakwah orang Islam, orang bukan Islam kepada Islam, dan juga dakwah dan betul amar ma'ruf nahi mungkar. Satu. Atas asas ini dah kita parti Islam semestinya bergerak sebagai satu parti yang satunya mensasarkan bukan Islam untuk menjadi Muslim, yang kedua mensasarkan yang dah Muslim untuk terikat dengan kerja ma'ruf dan terikatnya kerja undang meninggalkan kerja yang namanya mungkar. Itu satu. Yang kedua, itu maksud PAS sebagai gerakan dakwah. PAS pergerakan politik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdakwah di Makkah Al-Mukarramah 10 tahun yang awal, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar seruan mengajak manusia menyebut la ilaha illallah, tapi mengajak manusia untuk beri kuasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala untuk membina sebuah negara. Sebab itulah antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'wini hatta uballigha risalati rabbi falahul jannah." Siapa yang nak beri perlindungan kepada saya, diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Selalu Nabi suka ulang benda 3 kali. Siapa nak beri perlindungan pada saya? Siapa nak beri perlindungan kepada saya? Siapa nak beri perlindungan kepada saya? Saya tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibul risalah yang bawa agama Allah, mesti dilindungi. Falahul jannah, dia akan dapat syurga. Ini seruan mengajak manusia bukan sekadar beriman dengan Nabi, bahkan untuk menjaga Nabi, mempertahankan Nabi. Menjaga orang yang bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Bila orang Mekah tidak bersedia menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mekah tidak dianggap menjadi bumi yang subur untuk menjaga agama Allah, Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke negeri Taif pada tahun ke-10. Nabi menjadi nabi. Orang Taif salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lontaran batu. Nabi masuk semula ke Makkah Al-Mukarramah dengan satu perlindungan diberikan oleh seorang kafir musyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk semula ke Makkah tidak lagi mensasarkan dakwah kepada orang-orang Quraisy, tetapi kepada orang-orang Arab yang datang ke Makkah saban tahun menunaikan ibadah haji berasaskan agama Nabi Allah Ibrahim sebelumnya. Nabi masuk ke khemah-khemah di kawasan Mina minta izin dan bercakap. Antara yang tertarik dengan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki Badawi, dia tanya Muhammad, "Ya Muhammad, sekiranya aku bersama kamu beri bantuan kepada kamu, kemudian Allah Taala zahirkan kamu, Allah Taala beri kemenangan pada kamu, limanil amr?" Dah menang dah kamu ke depan nanti, limanil amr? Siapa yang pegang tampuk pemerintahan? Al-amr. Al-amru makna urusan pemerintahan, urusan kuasa. Dia tanya, siapa yang akan pegang kuasa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-amru lillah. Urusan pemerintahan, urusan kuasa, nak mengarah orang, nak perintah orang, yang ini milik Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi man yasha. Allah boleh bagi pada siapa yang dia nak. Dan Nabi jawab macam tu, kata lelaki-lelaki ini, "Kalau begitu wahai Muhammad, untuk apa aku mempertaruhkan nyawa aku, menumpahkan darah keluarga aku untuk mempertahankan kamu, nanti bila kemenangan dapat, orang lain dapat habuan, buat apa?" Maka dia meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Arab Badawi faham kemana hala tuju perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat untuk ajak manusia terima Islam dengan mengucap syahadat semata-mata, bahkan lebih jauh lagi pergi ke arah pemerintahan. Hingga akhirnya terbuka hati beberapa orang pemuda Yasrib beriman dengan Nabi. yang akhir membuka jalan untuk akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal untuk akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun kemudian berhijrah ke Madinah Al Munawwarah, lalu tertegak sebuah negara namanya negara Islam Al Madinah Al Munawwarah. Itu adalah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti mana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangan untuk bina negara, bina kerajaan, mendapatkan kuasa, maka begitulah juga sunnah yang perlu kita ikut perjuangan gerakan Islam. Bukan sekadar gerakan mengajak manusia terima Islam dan mengucap syahadah semata-mata, bahkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan kuasa pemerintahan yang akan beri kuasa kepada Islam untuk dilaksanakan. Ini adalah matlamat perjuangan PAS. Untuk menghayati dua matlamat perjuangan tadi, perjuangan untuk menyampaikan dakwah, perjuangan untuk mendapatkan kuasa untuk Islam, maka persoalan yang tinggal pada kita, apakah pendekatan kita? Yang tak ada, saya cerita tentang matlamat. Matlamat kerja kita, matlamat gerakan kita, matlamat yang kita nak masuk ni, matlamat kita dakwah dan siasah. Siasah ini bertujuan untuk menjadi pelindung kepada dakwah. Persoalannya bagaimana pendekatan kita? Kadang-kadang kita ni lupa mana dia matlamat, mana dia wasilah atau pendekatan. Matlamat suatu yang sifatnya sabit, tak berubah. Kalau PAS meninggalkan matlamatnya, maka tak ada erti untuk kita bersama dengan PAS. Dekatnya seperti parti-parti yang lain. Matlamat sabit, sebab itulah pimpinan PAS datang dan pergi. Kita ada sejarah mereka yang menjadi orang tertinggi parti, keluar parti, tak ada orang ikutnya. Kerana intimat kita pada matlamat perjuangan, bukan pada orang yang buat perjuangan. Matlamat tetap sejak 1951 sampai sekarang, 2011, 60 tahun, matlamat tidak pernah berubah. Tetapi barangkali perubahan mungkin berlaku pada sesuatu yang namanya pendekatan wasilah. Pendekatan yang kita ambil pada hari ini, bermula 51 sampai hari ini, 2011. Pendekatan kita antara ini. Terlungkup kata antara. Supaya nampak segala-gala. Antaranya kita mengambil intikhab, pilihan raya. Pilihan raya salah satu wasilah perjuangan kita. Bukan satu-satunya wasilah perjuangan kita. Maka sangat tidak betul bagi orang yang hanya bekerja dia nak pilihan raya. Ni ramai ni sebab nak pilihan raya ni esok lusa ni. Kalau lambat lagi tak semangat lagu ni. Rasa-rasanya lah. Kedak. Ya kedak ni? Alhamdulillah tidak. Saja acah eh. Kita kalau hanya buat kerja ketika nak pilihan raya, lepas habis pilihan raya kita down. Tidur. Rehat, baring, ini orang tak faham perjuangan. Atau bila kita masuk dalam pilihan raya, kita tak menang. Tak menang pada istilah pilihan raya. Kita rasa lemah semangat. Tak ada semangat nak berjuang sebab dah kalah. Kononnya begitu. Ini orang yang tak faham perjuangan. Kalau dia faham pilihan raya hanya satu daripada sekian banyak wasilah kita, ada pilihan raya ke, tak ada pilihan raya ke, kita masuk pilihan raya ke, kita boikot pilihan raya ke, kerja Islam tetap bergerak. Kita mungkin tak pernah berharapan lagi parti Islam Malaysia boikot pilihan raya. Tak pernah berlaku lagi. Kalau ditakdirkan oleh Allah kita pendekatan itu sebab tengok banyak sangat penipuan, kita boikot, bagaimana agak-agaknya pendirian kita ketika itu? Ya, nak kena faham matlamat mana, mana wasilah. Pendekatan yang kita, pendekatan pilihan raya, walaupun ada pelbagai kecacatan pada sistem pilihan raya pada hari ini, kita nak menyatakan pilihan raya ini syar'i, mengikut hukum syarak, tidak. Bagaimana kita harap dia ikut hukum syarak, sedangkan dia lahir dari sistem barat jahiliyah. Tak mungkin, cuma kita mengambil manfaat untuk kita masuk. Tujuannya, sekurang-kurang ada ruang untuk kita sampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya untuk apa nak masuk pilihan raya ni? Kita ambil konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Dan juga ayat fasda' bima tu'mar. Perintah daripada Allah untuk terang-terangan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi naik atas Bukit Safa. Di mana Bukit Safa? Di Makkah Al-Mukarramah. Tempat orang sa'i hari ini, Safa, Marwah, Safa, Marwah. Kata orang kampung sa'i, bukan sa'i, sa'i. Tempat sa'i, Safa, Marwah, bukit yang agak tinggi hari itu, sekarang rendah dah. Nabi naik atas Bukit Safa, Nabi panggil orang. Ya Bani Adi, Ya Bani Ka'ab, Ya Bani Hashim, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan. Ni panggil. Seruan Nabi menyebabkan orang datang berkumpul depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, Ara'aitum in akhbartukum anna bil wadi khaylan yuridu an yughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Apa kata kamu semua kalau aku bagi tahu di balik bukit sana ada satu kumpulan tentera berkuda nak menyerang kamu, adakah kau percaya pada cakap saya? Kata orang Arab, ma darabna alayka kadiba, kami belum pernah berpengalaman kamu wahai Muhammad bercakap bohong. Lalu baginda mengisytiharkan, fa inni nazirul lakum baina yaday azabin ali. Tindakan Nabi menampilkan diri, bentakan diri Nabi, itulah salah satu cara yang kita buat bila kita masuk pelanggan. Tak masuk pelanggan, cakap lagu mana macam tu, orang nak dengar macam mana. Pentas yang kita bina, yang kita buat, yang kita create, itulah pentas yang dikreat oleh Nabi SAW untuk menampilkan diri Nabi dan menyampaikan risalah agama Allah SWT. Itu satu. Yang kedua pentingnya pelibatan dengan pilihan raya ini, nak menggambarkan penting kerana pilihan raya ini memberi kesan kepada siapa yang berkuasa. Kalau tak masuk, orang lain masuk. Bila orang lain masuk, orang dapat kuasa. Kita duduk saja. Bila kita masuk pilihan raya untuk ambil kuasa, nak menggambarkan betul pentingnya kuasa itu dan penting pelibatan dengan pilihan untuk dapat kuasa tadi, kita rujuk kisah Nabi SAW bila wafat. Wafatnya Nabi SAW pada hari Isnin. Jenazah Nabi SAW ditangguhkan pengebumiannya sehingga sampai malam Selasa. Selasa malam Rabu. Barulah dikebumikan jenazah Nabi SAW. Kenapa diperlewatkan urusan jenazah Nabi? Sedangkan hukum Islam sepatutnya menyegerakan pengebumian. Asri'u jenazatakum. Segerakanlah menguruskan jenazah kamu. Kenapa diperlewatkan? Mana pergi para sahabat Nabi yang tinggal 3-4 orang jaga jenazah Nabi SAW. Yang lain semua berimpun di satu balai. Saqifah Bani Sa'idah. Buat apa? Di situlah mereka berbincang hangat untuk menentukan siapakah yang patut menggantikan Nabi SAW. Menggantikan Nabi sebagai apa? Sebagai Nabi. Nabi tak boleh diganti. Khatamun Nabiyyin. Penutup pengisahan Nabi. Kalau begitu nak ganti apa? Ganti Nabi sebagai pemerintah. Hingga terlantik akhirnya khalifah yang pertama. Khalifah di pengganti. Pengganti Nabi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Berimpunnya sahabat di balai Saqifah Bani Sa'idah dan meninggalkan jenazah Nabi 2 hari 2 malam, itu menjadi suatu ijma'. Ijma' macam mana? Sepakat ulama, sepakat sahabat. Sahabat semua bersepakat bahawa urusan pemerintah perlu didahulukan berbanding jenazah Nabi SAW. Kalau itulah sepakat sahabat menggambarkan betapa pentingnya urusan pilihan rakyat, urusan pemerintahan, urusan pelantikan ketua-ketua negara, ketua negeri. Bagaimana dengan pilihan raya pada hari ini? Sepatutnya bila berlaku pilihan raya akan menentukan siapa ketua negara. Kita semua wajib turun untuk riba. Apa dia riba? Ikat diri memang full time, bukan lagi part time. Okeylah ustaz, part time ada orang no time, dia kata. Banding dengan orang hak paling teruk. Mana boleh? Patut kita cuti. Ambil cuti. Sekarang reserve cuti tuan-tuan. Dah habis dah usah. Pandai-pandai ijah lah. Sahabat tinggal jenazah Nabi. Jenazah Nabi. Takkan kita boleh tinggal kerja kita untuk kerja pilihan raya. Ini rujukan kita bila kita terlibat dengan kerja pilihan raya. Bukan kerja alam-alam. Bukan kerja biasa. faham kenapa terlibat pilihan raya. Bila kita faham kenapa kita terlibat dengan pilihan raya, kita nak pergi tajuk kita. Tadi buat mukadimah. Tajuk kita terhalusiasi. Bila kita terlibat dengan pilihan raya, antara pendekatan yang kita ambil untuk melibatkan diri dengan pilihan raya, pendekatan semasa yang kita ambil namanya tahalub siasi. Apalah tahalub siasi? Tahalub maknanya perjanjian untuk saling bantu-membantu. Siasi merujuk pada siasat. Siasat maknanya pentadbiran, pemerintahan. Daripada kata sasa yasusu, inna bani Israel tasusuhumul anbiya, kata Nabi. Banu Israel mereka disiasat oleh nabi-nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap kali mati satu nabi diganti nabi yang lain. Siasat maknanya ditadbir, diurus. Tahanus siasi artinya suatu perjanjian yang kita buat, perjanjian kerjasama yang kita buat, perjanjian melibatkan urusan-urusan politik, urusan-urusan pemerintahan, urusan nak dapat kuasa. Kerja kita mulai hari ini urusan nak dapat kuasa, urusan pilihan raya. Kita buat suatu perjanjian. Dan bila sebuah perjanjian, perjanjian untuk apa? Perjanjian untuk bekerjasama dalam perkara-perkara yang nak menolak sebarang bentuk kezaliman. Itu tahaluf. Sebab itulah kalau kita ambil perkataan tahaluf tadi, satu persoalan janji. Bila sebut janji ni bukan benda kecil. Janji mesti ditepati. Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang Islam berpegang pada syarat yang dia buat. Dia pegang janji dia. Sekali dia berjanji, dia tidak akan mungkir. Sejarah Nabi SAW bila berjanji, Nabi tak mungkir. Tapi yang mungkir pihak yang satu lagi. Itu sejarah Nabi SAW. Adapun Islam takkan mungkir janji. Dia berlaku orang lain yang mungkir janji. Satu. Ada unsur janji. Bila sebut al-ahdu janji, dia ada suatu kewajipan namanya adamul khianah. Tak boleh khianat. Tahaluf, bila kita berjanji, tak boleh khianat. Dua. Yang ketiga, apa isi kandungan janji kita? Janji utama kita bila bertahaluf, bila kita berjanji, ialah untuk bekerjasama dalam melepaskan atau menghilangkan sebarang bentuk kezaliman. Itu asal pada tahaluf siasi. Isu tahaluf siasi ini kita petik daripada mana? Kita petik daripada cerita yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Islam, orang-orang Arab mereka ada pelbagai suku. Suku-suku yang sangat baik. Bukan tiga suku ni. Suku makna kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah yang banyak. Yang mereka akhirnya bersatu pada satu bapa, satu ibu. Suku-suku Arab ini mereka ada satu masalah. Satu benda yang namanya ta'asub kabali. Dia ta'asub pada kabilah dia. Antara syiar yang mereka bawa ialah unsur akhaka zaliman au mazluma. Bantu saudara kamu. Sama ada dia menzalimi atau dizalimi. Mana buat khianat kat orang pun kita kena bantu. Kena khianat kat orang pun kita bantu. Itu syiar jahili. Syiar ini ditolak oleh Islam dan diberikan nafas baru sebelum jadi dah. Diberikan kehidupan baru oleh Nabi semasa dengan maksud unsur akhaka zaliman au mazluma, bantu saudara kamu yang menzalimi dan yang kena zalim. Sahabat tanya, hazal mazlum, orang kena zalim jelah kita bantu. Tapi az-zalim, orang yang zalim bantulah ke mana? Nabi kata kamu ambil tangan dia, sekak dia. Jangan buat zalim. Itu makna bantu orang yang menzalimi. Diberi kehidupan yang baru. Bila orang Arab ada ta'asub kabali, mereka bila mana ada suatu perkara isu, apa isi kandungan janji kita? Janji utama kita bila bertakhaluf, bila kita berjanji, ialah untuk bekerjasama dalam melepaskan atau menghilangkan sebarang bentuk kezaliman. Itu asal pada takhaluf siasi. Isu takhaluf siasi ini kita petik daripada mana? Kita petik daripada cerita yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Islam, orang-orang Arab mereka ada pelbagai suku. Suku-suku yang sangat baik, bukan tiga suku ni. Suku makna kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah yang banyak. Yang mereka akhirnya bersatu pada satu bapa, satu ibu. Suku-suku Arab ini mereka ada satu masalah. Satu benda yang namanya ta'asub kabali. Dia ta'asub pada kabilah dia. Antara syiar yang mereka bawa ialah unsur akhaka zaliman au mazluma. Bantu saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dizalimi. Maknanya buat khianat kat orang pun kita kena bantu. Kena khianat kat orang pun kita bantu. Itu syiar jahili. Syiar ini ditolak oleh Islam dan diberikan nafas baru seberang jadi dah. Diberikan kehidupan baru oleh Nabi semasa dengan maksud unsur akhaka zaliman au mazluma, bantu saudara kamu yang menzalimi dan yang kena zalim. Sahabat tanya, hazal mazlum, orang kena zalim jelah kita bantu. Tapi az-zalim, orang yang zalim bantu lah ke mana? Nabi kata, kamu ambil tangan dia, sekat dia, jangan buat zalim. Itu makna bantu orang yang menzalimi. Diberi kehidupan yang baru. Bila orang Arab ada ta'asub kabali, mereka bila mana ada suatu perkara isu melibatkan suku yang lain, kabilah yang lain, bila mereka nak bertemu, mereka akan wujudkan pakatan-pakatan. Antara pakatan yang masih berlaku di zaman jahiliyah namanya Hilfu Mutayyabin. Mutayyab. Mutayyab ni maknanya orang yang diberi wangian. Kita asal macam mana? Khalif mutayyak ini ataupun kita kata tahaluf siasi yang dipanggil khalif mutayyabin, cerita dua puak. Satu Bani Abidal, yang kedua Bani Abdul Manaf. Ini semua keturunan Quraisy semua ni. Dua-dua puak ini dia ada masalah, ada benda yang mereka nak bincang, ada pertemuan berlaku antara mereka berdua, dua puak ni. Bila ada pertemuan, maka setiap banu tadi, setiap puak tadi, mereka cari sekutu-sekutu mereka yang boleh buat tahaluf siasi dengan mereka. Lalu, Banu Abdul Manaf cari lima puak. Puak Zuhrah, Puak Asad, Taim, dan Al-Kharis bin Filir. Buat serta tahaluf. Geng Abdul Dah pula pun buat benda yang sama. Dia cari lima puak juga. Puak Jumah, Puak Saham, Makhzum dan Adli. Dan Adi. Masing-masing ada lima puak. Buat tahaluf. Ketika dibuat tahaluf inah, Nabi SAW hadir. Ketika Nabi masih lagi, belum lagi menjadi Nabi. Tahaluf yang berlaku itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Syahidtu hilfal mutayyibin. Aku menyaksikan sendiri tahaluf mutayyibin. Ma'umu mati bersama dengan bapa-bapa saudara saya. Wa ana ghulam. Aku di kala itu masih lagi remaja. Fama uhibbu annali humrun na'am wa anni ankusuhu. Aku tidak suka walaupun aku ada unta-unta merah, aku tak suka walaupun ada unta-unta merah untuk aku melanggar janji-janji setia tersebut. Perjanjian kerjasama ni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan diri masing-masing. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya kesan daripada perjanjian tadi digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik sokongan ahli keluarga, melindungi dan memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi, Antara yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam Banu Abdiddar. Banu Abdiddar ini ramai yang membangkang dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah seorang dari keturunan puak yang bersekutu dengan Bani Abdiddar. Al-As ibn Wa'il pun sama. Utbah bin Rabi'ah pun sama. Yang dikenali sebagai Abul Walid. Ini grup-grup yang awalnya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila puak-puak yang bertakhaluf dengan golongan Bani Abdiddar ini menentang Nabi, siapa yang bersama dengan Nabi? Yang sanggup mempertahankan Nabi ialah Bani Abdimanah. Yang dimulakan oleh Abu Talib. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat Quran wa anzir ashiratakal aqrabi, berilah amaran pada kaum kerabatmu yang dekat, wahai Muhammad, naik kumpul kaum keluarga dia. Yang dekat. Di kalangan Banu Hashim. 45 orang. Jangan makan. Buat makanan. Yang hampir bersama, Abu Lahab. Takkan Nabi nak bercakap, Abu Lahab cakap dulu. Dia condemn lah begini, begini, begini, begini. Bagi amanah pada orang yang hanya ikut Muhammad. Senyap Nabi, tak kata apa. Balik saja, Nabi tak cakap apa. Tapi makan kenyanglah. Kemudian panggil kali kedua. Berkumpul ramai lagi. Abu Lahab tak ada. Berkumpul ramai, bagi makan juga. Kemudian bagi ucapan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ucapan menerangkan dia adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikala itulah Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas semangat kekeluargaan yang diikat dulu oleh Hilful Mutayyabin tadi, dia telah beri suatu kesanggupan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'amna annak, aku pasti akan pertahankan kamu, wahai Muhammad. Cuma dia kata, aku sendiri belum lagi terbuka untuk bersama dengan agama kamu. Masih lagi dengan agama Abdul Muttalib. Tapi dia memberi kesanggupan bersama dengan Nabi SAW. Itu kesan Hilful Mutayyibin. Dia satu. Yang kedua, satu lagi ini. Tahanuf yang berlaku zaman jahiliyah. Namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul berlaku bila mana ada seorang lelaki dekua Az-Zubaidi datang ke Makkah Al-Mukarram, dia jual barang. Bila jual barang, yang beli barang namanya Wa'il, Al-As ibn Wa'il, seorang yang terkenal kalangan orang-orang Quraisy. Dia beli barang, dia tak bayar. Ada panggil jahiliah macam tu, beli barang tak bayar. Bila tak bayar, Zubaidi orang luar. Al-As ibn orang Mekah. Orang masyur terkenal. Maka dia naik atas bukit. Jabal Qubais. Dia buat seruan. Siapa yang nak tolong saya? Siapa nak tolong saya? Ada orang Quraisy ini. Apa Amru ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini telah ambil apa begini-begini. Didengari oleh Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Siapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Az-Zubair kumpul semua kaum kabak dia. Yang dulu bertahaluk atas nama Hilful Mutayyibin dulunya. Panggil semua, dia kata kita kena buat suatu pakatan baru. Pakatan kita pakatan untuk menangani mana-mana orang yang kena zalim di Makkah ini. Kata Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Lalu permintaannya itu disoleh ramai orang. Maka mereka beramai-ramai menyaksikan atau mereka bertakhaluf atas nama Hilif Al-Fudul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji apa yang berlaku tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jada'an. Aku menyaksikan di rumah Abdullah bin Jada'an hilfan, suatu perjanjian, suatu takhaluf, ma uhibbu annali bihi humran na'am walau ud'a bihi fil islam la ajabtu. Aku tidak suka Dengan sebab ada perjanjian tadi, aku tak nak walaupun diberikan unta-unta merah. Unta-unta merah ini tuan-tuan, harta yang paling berharga bagi orang Arab. Kalau kita ini kereta lah, BM ke, Merc ke. Harta yang berharga. Jadi kalau aku dapat harta yang berharga, unta-unta merah sekalipun, aku tak nak berbanding perjanjian yang dibuat tadi. Dan kalau aku disuruh untuk buat perjanjian seperti itu pada zaman Islam ni, tentu aku akan menyahut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menggambarkan kepada kita memang berlakunya perjanjian tahaluk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perjanjian itu diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi kata kalau ada lagi yang seumpama itu pasti aku akan sahut. Kalau ada lagi tahaluk siasi yang mengajak untuk mempertahankan orang yang dizalimi, pasti aku akan terima. Lalu mereka pun keluar beramai-ramai. Keluar beramai-ramai mencari Al-As ibn Wa'il dan paksa dia beri balik barang yang dia ambil. Maka Amru ibn Wa'il, Al-As ibn Wa'il tadi tak boleh kata apa sebab yang ramai-ramai mereka berpakat untuk saling mempertahankan hak orang yang dizalimi. Dan sejak pada itulah tidak ada seorang pun yang masuk ke Makkah Al-Mukarramah yang boleh dizalimi kerana ada perjanjian tadi. Hinggakan pernah berlaku di zaman Islam, Husain bin Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain anak Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Ali dia ada hak dia. Berlaku pertikaian dengan salah seorang cucu kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia keturunan Bani Abi Dhar. Husain tak ada keturunan Nabi, keturunan Bani Ka'ab. Bila mana cucu pada Abu Sufyan ni yang ketika-ketika bapaknya orang yang berkuasa ambil hak yang dimiliki oleh Husain, Husain membuat seruan. Dia kata apa? Jomlah siapa nak bantu saya berdasarkan hilfil fudul, siapa nak bantu saya untuk mempertahankan hak saya, maka segera disahut oleh mereka-mereka yang berketurunan Abi Manaf bersama dengan Husain mempertahankan hak yang dimiliki oleh Husain. Sehingga akhirnya terpaksalah cucu Abu Sufyan menyerahkan hak yang dimiliki oleh Husain. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ta'aluk siasi membawa kepada sama-sama mempertahankan kebenaran dan juga untuk sama-sama menghalang sebarang bentuk kezaliman. Belum, ini asas kepada hilful fudul. Sebab itulah saudara-saudara semua, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi betul-betul memanfaatkan hilif ta'aluf yang berlaku. Antaranya saya dah sebutkan tadi. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula berdakwah ditentang oleh kaum dia, Nabi telah gunakan Abu Talib menjadi pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinggakan bila datang seorang laki-laki dihantar oleh puak-puak Quraisy bertemu dengan Abu Talib untuk minta diserahkan anak saudara dia tadi nak diganti dengan laki-laki lain. Apa kata Abu Talib? Sebelum tu Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, wahai Muhammad, ni ada orang Quraisy datang jumpa aku mengadukan kamu. Apa kata kamu? Abu Talib nak tengok Nabi lagi, nak acah Nabi lagi mana. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Nabi kata kalau sekiranya mereka letakkan di tangan kananku ini matahari dan tangan kiriku bulan supaya aku tinggalkan agama ini, tak mungkin aku tinggalkan kerja agama ini. Lalu akhirnya Abu Talib menyatakan, izan indi lima syi'ta ya Muhammad fa inni amnam. Kalau begitu wahai Muhammad, teruskanlah perjuangan kamu, teruskanlah kerja kamu, aku akan pertahankan kamu. Sedangkan Abu Talib tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa laki-laki terpaksa datang minta izin dengan Abu Talib mengadu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak direct dengan Nabi? Jawapannya kerana mereka menghormati tahaluf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada orang-orang Abu Talib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada orang-orang Abu Talib yang ada perjanjian dengan Abu Talib, ada halif dengan Abu Talib, anak beranak Abu Talib, mereka tak berani sewenang-wenangnya untuk kacau Nabi, untuk ganggu Nabi, untuk sakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhir kemuncaknya, orang-orang Arab Quraisy terpaksa memulau Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Nabi pulau. Sebab Banu Hashim dengan Banu Abdul Muttalib, walaupun dia tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pertahankan Nabi dengan orang lain. Tak boleh buat apa-apa. Maka akhir mereka buat keputusan nak pulau Banu Abdul Muttalib, pulau Banu Hashim dengan cara jangan ada orang yang berkahwin dengan keluarga mereka, jangan ada orang berjodoh dengan mereka. Tengok tuan-tuan, kesan perjanjian yang dibuat untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah asas kepada apa yang kita bincang pada hari ini. Tahanus siasi mesti pergi ke arah itu. Ke arah untuk mempertahankan orang yang buat kerja agama. Mempertahankan gerakan Islam. Mempertahankan dakwah Islam. Mempertahankan orang yang kena zalim. Mempertahankan keadilan. Ini asas kepada sebarang bentuk tahanus siasi di dalam Islam. Ulama-ulama kita bincang tentang hukum tahanus. Ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu yang menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tahalul. Dan satu lagi menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam tahalul. Lalu para alim ulama buat satu kesimpulan. Apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata mereka berdua, yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merujuk kepada sebarang tahaluf, sebarang pakatan, sebarang perjanjian yang bertujuan untuk mempertahankan kezaliman. Apa sahaja pakatan, nama apa pun, barisan A ke barisan B ke, jika atasnya mempertahankan kezaliman, yang ini haram. Ada pun yang dibenarkan oleh Islam dan digesuk oleh Islam ialah pakatan atau tahanuf yang bertujuan untuk membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertahankan orang-orang yang dizalimi. Itulah yang dibenarkan oleh syarak. Maka dengan itu jelaslah kepada kita hukum tahanuf sememangnya dibenarkan oleh syarak dengan syarat-syarat yang kita kata tadi mesti ada matlamat. Berbalik pada cerita kita pada hari ini. Yang kita bincang dalam konteks kita namanya tahaluf siasi. Menerusi yang kita namakan Pakatan Rakyat. Apakah pendirian kita bila melibatkan Pakatan Rakyat? Dalam konteks Malaysia kita pada kita dua pakatan. Satu pakatan namanya Barisan Nasional. Yang sudah memerintah sekarang. Pakatan Barisan Nasional yang ada pada hari ini, semua orang tahu. Baca audit negara pun kita dah tahu dah. Berlaku banyak penyelewengan, berlaku kezaliman. Ada hak orang yang tak diberikan, hak bukan Islam yang tak diberikan, hak orang Islam yang tak diberikan. Hak-hak yang sangat banyak, kezaliman yang sangat banyak. Maka dalam keadaan kezaliman yang sangat banyak itu, menyertai pakatan ini adalah apa dia? Tak sendiri. Kita ni yang kedua. Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat disetujui oleh parti-parti yang tentu sahaja mempunyai matlamat-matlamat yang berbeza. PAS kekal dengan matlamat dia, tidak akan berubah. Parti yang lain pun ada matlamat masing-masing. Baik PKR, baik DAP, masing-masing ada matlamat. Tetapi ada suatu titik pertemuan antara kita dengan mereka yang membenarkan syarak, yang syarak membenarkan kita untuk bekerjasama. Namanya ialah menentang kezaliman. Kerana itulah inti parti tahanuf siasi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas titik bersama tadi untuk menangani kezaliman yang sedang berlaku pada hari ini, maka disitulah Majlis Syura Ulama Parti Islam se-Malaysia membuat keputusan bahawa menyertai pakatan rakyat adalah suatu pendekatan yang patut kita ambil untuk bersama-sama menentang kezaliman. Pada titik itu. Tuan-tuan, bila mana kita menetapkan syarat pada titik tersebut, jangan ada bincang hal lain. Kita hanya bincang hal titik tadi. Orang timbul isu macam mana kita nak buat hudud. DAP nampak tak berapa nak dak lah. Kita nak, kita ada matlamat kita. Kita ada perjuangan kita. Mereka juga ada perjuangan mereka. Kita nak A, dia tak nak A. Adakah perbezaan pada matlamat itu menghalang kita untuk kita bersatu, sedangkan ada satu titik yang boleh kita bersatu? Tidak. Jawapannya kita boleh bersatu. Pada titik yang sama. Hari ini kita bersatu dalam konteks pelanggan yang akan berlaku pada Pilihan ke-13 ini, pada titik bersama untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Dengan keyakinan kita Barisan Nasional telah gagal untuk memberikan keadilan yang sepenuhnya baik pada orang Islam sendiri atau pada bukan Islam. Atas titik inilah kita bersatu. Cerita hang huduk, cerita hang ilmu, cerita itu kita biar tangguh. Kita bincang hang bersama kita menentang kezaliman. Tetapi kalau sekiranya perkara ini berubah pada kehendak dan keinginan, bukanlah pada titik untuk mempertahankan orang yang kena zalim, maka barangkali kita menarik diri. Itu apa tu? Bila kita kata ada pendekatan, pendekatan boleh berubah. Kita bersatu dengan ada matlamat, titik persamaan. Kalau titik persamaan tidak ditemui pada pendekatan tadi, maka kita barangkali menarik diri. Barangkali kita akan tarik diri. Kerana syarat dalam sebarang bentuk tahaluf, malam yuhallilu haraman wa yuharrimu halal. Dengan syarat selagi mana dia tidak membawa kepada menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka orang Islam yang bersatu, yang berpakat, mesti berpegang kepada perjanjian sampai bila-bila. Sebablah kita nak mengisytiharkan Parti Islam se-Malaysia yang telah buat pakatan dengan Pakatan Rakyat. Yang telah ada perjanjian dengan Pakatan Rakyat. Selagi mana ia tidak menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kita akan terus mempertahankan pakatan ini dan kita tidak akan khianat. Kerana sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah khianat pada sebarang bentuk perjanjian. Ini ikrar yang mesti kita lafazkan. Untuk dipegang oleh semua orang. Ini hakikat yang bukan dipegang oleh PAS sahaja, bahkan diajar oleh Islam. Tuan-tuan, para alim ulama bila bincang tentang hukum tahaluf asiasi dengan mana-mana pihak, ada satu lagi perbahasan dibincang oleh mereka. Syarat kepada tahaluf mestilah dalam keadaan di mana kita mempunyai kekuatan yang sama ataupun lebih. Sekiranya kita ada kelemahan dan pihak yang bersekutu lebih kuat daripada kita pada bacaan asasnya, maka yang ini mesti dikaji balik. Kerana bimbang nanti boleh dikenakan syarat-syarat yang kita tidak bersetuju dengan. Maka sebab itulah tuan-tuan, apa sahaja perkataan yang kita buat ditetap bersyarat. Selagi mana tak menghalalkan yang haram, selagi mana Islam dapat kita nobatkan, selagi mana kezaliman dapat kita banteras, dan itulah kita akan berpakat. Bila berlaku sebaliknya, maka dia akan boleh bertukar. Sebab itulah tuan-tuan, konsep tahaluf kita, tahaluf yang tidak bawa kepada wala. Dia kena ada beza. Kita buka ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak membincangkan tentang persoalan al-wala wal-bara. Wala ni apa dia? Innama waliyakumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sampai ke hujung ayat. Dan banyak lagi ayat. Konsep wala ialah ketaatan. Ketaatan berlandaskan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala membermaksud kecintaan, kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bermerti perlindungan yang kita berikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wala bermerti kita sangat pertaruhkan segala benda, nyawa kita, harta kita, semua benda untuk mempertahankan seperti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu. Itu wala. Wala ini hanya milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yang sebenarnya hanya milik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Adapun orang-orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, namanya ialah tahaluf, kerjasama. Maka sebab itu Allah menyatakan kita dalam bertahaluf tak boleh melampau-lampau sangat memuji-muji pihak yang bersekutu dengan kita. Karena kebarangkalian yang ada, mungkin mereka nanti akan melanggar perjalanan sebagainya. Maka kena bersederhana ketika memuji. Ini keadaan kita. Kita ni tak kisah apa. Puji mereka. Bila bak muja, kata orang Melayu kita. Muja. Nombor satu. Bila dah dia tak sama kita, kita hentam dia cukup-cukup. Kita amalkan sikap bersederhana. Dia bersama, alhamdulillah. Dia ada kebaikan kita, alhamdulillah. Tapi nak puji lebih-lebih, nak angkat tinggi melangit, itu bukan diajar oleh Islam. Memuji lebih-lebih takut boleh merasakan walak kita yang sebenar kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perkara-perkara asas yang perlu kita faham. Bila kita bincang berkaitan dengan ta'aluf siasi, ada maslamat yang kita nak capai, ada syarat yang kita kena penuhi. Bila maslamat tak tercapai, syarat tak dipenuhi, barangkali ta'aluf ini perlu kita menaik diri daripada. Tetapi sejarah sentiasa membuktikan bahawa mereka yang pegang agama Allah tidak pernah langgar perjanjian. Ketika mana berlakunya perjanjian damai antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Perjanjian damai tersebut tidak dipersetujui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tahun yang kelima hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu orang Islam menang besar perang Khandaq. Tentera bersekutu Arab, bukan saja Arab Quraisy, bahkan Arab seluruh tanah Arab bersatu mengepung Madinah Al-Munawarah 2 bulan. Di akhir mereka balik dalam keadaan hina. Allah berikan kemenangan pada orang-orang Islam. Maka selepas pada itu orang Islam turun ke Makkah Al-Mukarramah beramai-ramai. Memakai pakaian ihram, menunaikan ibadah umrah sebagai pemulang awal menunjukkan kuasa Islam. Bila sampai ke tempat namanya Hudaybiyah, tiba-tiba orang-orang Quraisy menghantar orang untuk buat suatu perdamaian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hantar orang untuk buat perdamaian, Nabi terima. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dah setuju. Nak setuju macam mana? Kata, kita nak menang denda dah. Sikit cuih lagi nak boleh Putrajaya. Nak menang denda lah kita. Apa benda pula buat perdamaian ni? Rupanya perdamaian itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada hikmah tersendiri. Nabi arah sahabat untuk masing-masing tahalul. Tahalul kerana muhsan, dikepung. Bila mana kita buat ibadah umrah, tak nak sadarkan umrah kerana terkepung tengah jalan, kita kena tahalul. Cara tahalul sembelih kambing. Nabi suruh sahabat sembelih kambing. Tak ada seorang sembelih kambing. Tak ada seorang. Nabi masuklah khemah, berjumpa isteri. Mengeluh Nabi sebab orang tak ikut. Asau ni mereka derhaka pada saya, kata Nabi. Lalu kata isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamu buat dululah kepimpinan melalui tauladan. Buat dulu, orang ikutlah. Ni isteri yang bagus ni. Nabi keluar. Nabi keluar, Nabi pun semelih kambing. Sekarang Nabi cukur kepala. Sahabat tengok Nabi semelih kambing, cukur kepala, baru terasa. Ya Allah, kita dah mencanggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kemudian minta maaf dengan Nabi dan masing-masing pakat sembelih kambing dan bercukur kepala. Baru sudah mereka cakap, rupanya ada hikmah. Antara isi kandungan perdamaian ialah orang Quraisy boleh bertahaluf dengan siapa yang mereka kenali. Itu. Orang Islam boleh bertahaluf dengan siapa yang dia kenali. Maka Nabi buat tahaluf antaranya dengan satu bani nama Bani Khuza'ah. Orang Arab Quraisy ada, mereka tahaluf. Yang berlaku pada 2 tahun kemudian ialah salah satu puak yang bertahaluf Bani Khuza'ah. Orang Arab Quraisy ada, mereka tahaluf. Yang berlaku pula 2 tahun kemudian ialah salah satu puak yang bertaruh dengan orang-orang Quraisy telah menyakiti dan menzalimi satu puak lain yang bertaruh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy antara tahanan tadi, maka mereka memberi bantuan bersama-sama dengan puak yang dia bertaruh untuk menyerang puak yang bertaruh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini melanggar perjanjian. Maka bila melanggar perjanjian tahalus tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan ia alasan untuk menyerang kota Makkah al-Mukarramah yang akhirnya membawa kepada Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Ulama kita bincang di mana rahsia tahalus ini. Pertama sekali, dengan tahalus yang dibuat oleh Nabi sallallahu dengan Bani Khuza'ah dan beberapa bani yang lain lagi ketika itu, boleh menjadi mengurangkan musuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahaluk mengurangkan musuh. Tuan-tuan, kita tak nak meramaikan musuh. Kalau kita nak musuh tu paling kurang tak sama kita pun, dia tak lawan kita. Sekurang-kurang 2-3 bani yang bersama Nabi yang buat tahaluk, dia oleh kerana bersama dengan Nabi tahaluk, maka dia tak kacau Nabi. Satu. Yang kedua, mana-mana puak yang bertahaluk dengan orang-orang Quraisy juga, mereka tak kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah Nabi berjaya mengurangkan musuh. Dia konsep yang sama mengurangkan musuh juga diambil oleh ulama dalam cerita Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah nama Abu Walid. Dia puak yang bertaruh dengan puak lain. Dia memang berlawanan dengan puak yang bertaruh dengan Nabi sama-sama dengan orang-orang Quraisy, dengan Abu Talib. Bila mana puak-puak Bani Abdillah tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hantar Abu Walid untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, innaka minna haitsu qad 'alimta min asy-syarafi fil nasab. Kamu ni tahu Muhammad, kamu ni orang yang ada keturunan yang baik, ada kedudukan kalangan kami. Walakinnaka qad ataita bi amrin 'azim. Tapi sayang, sungguh kamu ni buat datang benda yang sangat besar. Farraqta bihi jama'atakum. Benda besar ini kamu telah pecah belahkan jamaah kamu, masyarakat kamu. Ini usaha pun Islam. Wasafah tak bihi ahlamahu. Kamu telah memperbodoh-bodohkan wawasan mereka. Wa imta bihi alihatahum. Kamu telah cela Tuhan mereka semua selama ini. Patung-patung. Wahai Muhammad, kalau kamu buat semua ni sebab begini, panjang cerita dia. Dia tawar kat Nabi. Nabi diam. Akhir-akhir Nabi tanya dia, kalau tahai tanya Abul Walid, dah habiskan wahai Abul Walid, dah habis. Nabi tak kata apa. Nabi hanya baca satu ayat saja. Sampai ke hujung ayat. Abul Walid ini seorang yang pakar di bidang bahasa Arab. Seorang penyair. Dia mendengar ayat Quran dibaca kepada Nabi SAW, dia terpaku dengan tangan silang ke belakang. Terpaku. Tadi habis saja baca, dia terus balik. Dia balik-balik bila jumpa orang Quraisy, dia tanya, kenapa ni abang buat cerita kamu yang dah jumpa Muhammad ni? Dia kata, aku telah mendengar satu kalam, wallahi ma huwa biqauli bashar. Ini bukan kalam manusia. Oh, kata kau ni, oh, mudah ikut Muhammad dah. Dah. Bukan begitu. Dia kata, wahai kaumku, biarkanlah Muhammad dengan kerja dia. Da'wah syarah. Tinggalkan dia. Sekiranya dia ini mendapat sebengang luar, mendapat kemenangan, kamu juga nanti akan bergembira. Kalau mereka ditentang oleh orang luar, kamu juga selamat daripada dirinya. Maksudnya apa? Kita dah camik hadiahlah. Camik tahu hadiahlah. Biar orang lain uruskan. Kita jangan. Kalau orang lain sokong dia, dia berjaya, dapat negara ke, dia jadi hebat ke, kita duduk dapat nama, tumpang sekaki. Maksudnya begitu. Atau kalau dia bertentang orang lain, orang luar, lawan dia. Orang luar menang. Selamatlah kamu daripada cerita-cerita dia. Kemana kita selamat? Tapi jangan tahu, biarkan dia. Kata Al-Walid, Utbah Ibn Walid. Utbah bin Rabi'ah Abu Walid. Dengan ucapan itulah menyebabkan Utbah Ibn Rabi'ah atau Abu Walid tadi dan beberapa kaumnya akhirnya mengambil sikap berkecuali tidak menentang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berpegang pada kaedah Utbah bin Rabi'ah tadi bertahanuh dengan ramai orang bila dia tak nak mengganggu Nabi, orang lain kena ikut dia, tak boleh ganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kesan tahanuh sekurang-kurang menjadi penyebab untuk orang yang menentang kita paling kurang tidak bertindak apa-apa. Dah cukup. Erti ya tuan-tuan, kalau dilihat pada apa yang saya nyatakan tadi, dalam apa keadaan pun, tahaluf sangat banyak hikmah. Sebagaimana kita bertindak menurut apa yang diajar oleh Al-Quran, diajar oleh Nabi SAW, insyaAllah Allah akan berikan keberkatan. Untuk akhir, saya nak bacakan beberapa ayat yang mendasar kita, kenapa kita bertahaluf dengan perkataan rakyat. Satunya firman Allah SWT, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik jihad kalimah yang benar di sisi sultan yang zalim. Kebersamaan kita dengan pakatan rakyat memberi ruang yang besar untuk kita menyatakan pandangan kita dengan penuh berani pada orang yang zalim. Yang kedua, Allah Taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung hati kepada orang-orang yang zalim. Pasti kamu akan disentuh oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Abrukun, cenderung hati pun tak boleh. Kalau daftar masuk tak tahu. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendak kamu bekerjasama di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan kamu bekerjasama di atas perkara yang dosa dan juga permusuhan. Yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu melakukan keadilan dan juga ihsan. Menerusi perkataan rakyat, insya-Allah kita berjaya melaksanakan keadilan dan juga ihsan yang diingini oleh Al-Quran. Yang terakhir, firman Allah Ta'ala, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang empunyai. Menerusi perkataan rakyat, insya-Allah kita akan mendapat kekuasaan yang bolehkan kita memberikan hak amanah pada orang yang berhak, insya-Allah. Siru ala barakatillah. Itulah yang boleh saya sampaikan pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa li hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Fadil Ustaz untuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali At-Takiri di atas penjelasan yang cukup jelas kepada kita sebentar tadi. Jadi moga-moga tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, penerangan sebentar tadi mengukuhkan lagi kefahaman kita berkaitan tahaluf siasi dan akan menyebabkan kita akan berikan komitmen yang sepenuh hati dan pemuda berada di barisan hadapan untuk PRU yang ke-13 akan datang, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, persetankanlah segala tomahan-tomahan musuh kepada kita. Kerana kita tahu itu kerja musuh yang cuba nak mengganggu-gugat keyakinan kita dalam gerakan, insyaAllah. Dan kemungkinan tuan-tuan, kalau kita terlalu mengikut pandangan musuh berkaitan isu tahaluf ini, akhirnya kita akan terjerumus kepada pandangan mereka. Dan kita yakin tuan-tuan, kalaulah mungkin musuh yang selalu duk memporak-porandakan pendirian kita isu tahaluf ini, berada zaman Nabi sekalipun, mungkin mereka juga akan menentang pendirian-pendirian Nabi. Mungkin mereka juga akan menggelar Nabi sebagai orang kata kuda tunggangan musyrikin dalam isu Hudaibiyah dan sebagainya. Jadi insyaAllah sebagai pengukuhan sebentar tadi, kita akan memberi komitmen sepenuh hati dalam PRU yang ke-13 untuk menumbangkan kezaliman dan juga barisan nasional, insyaAllah. Jadi tanpa berlengah masa lagi tuan-tuan, insyaAllah hari ini kita sama-sama menangguhkan dulu slot kita pada kali ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Jadi setelah kembali kepada koordinator program untuk taklimat seterusnya. Wallahu a'lam.